Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Kita masih pada pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Qala rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab firman Allah Ta'ala innaka sesungguhnya engkau wahai Nabi la tahdi tidak bisa memberikan petunjuk man ahbabta kepada orang yang engkau cintai. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah tamamul ayah, kesempurnaan dari ayat ini, walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Suratul Qasas ayat ke-56. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan Dia, Allah, lebih mengetahui terhadap siapa yang mendapatkan petunjuk. Munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab ini terhadap kitab tauhid adalah anna fihi ar-radda ala ubadil kuburi alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was-solihina an-naf'a wad-durra. Bahwa pada bab ini ada bantahan terhadap mereka orang-orang yang dikatakan para penyembah kuburan, yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa pada para nabi, bahwa pada orang-orang soleh, ya, ada hak memberikan manfaat, ya, ataupun ada hak untuk bisa memadharatkan. Ya. Bab ini bantahan bagi mereka. Wadzalika annahu, dan yang demikian itu dikarenakan bahwa idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad harasa ala hidayati ammihi fi hayatihi falam yatayassar lahu wada'a lahu ba'da mautihi fanuhiya an dzalik. Wa dzakara subhanahu anna ar-rasula la yaqdiru ala hidayati man ahabba fa hadza yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku durran wala naf'an. Dikarenakan kalau nabi saja alaihi salatu wassalam yang sungguh beliau telah bersungguh-sungguh semangat untuk memberikan hidayah kepada pamannya. Siapa yang dimaksud di sini? Abu Thalib. Di kehidupannya, namun beliau tidak mendapatkan kemudahan. Dan beliau malah mendoakan kebaikan untuk pamannya ini setelah matinya, namun itu dilarang. Dan bahkan Allah menyebutkan bahwa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang ia cintai. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku dharran wala naf'an. Tidak memiliki sesuatu yang nantinya dikatakan beliau bisa menolak madarat atau memadaratkan, dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Enggak memiliki yang seperti ini. Beliau enggak memiliki hak. Beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Ya. Kalau demikian, fabatulat ta'alluku bihi bijalbin naf'i wa daf'id dhurri. Maka batilah, salahlah untuk bergantung kepada beliau alaihi salatu wasalam dalam mendapatkan kemanfaatan atau dalam menolak kemadharatan. Ya. Bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan manfaat, bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolak yang namanya kemadharatan, ya, itu salah. Batil. Ayat ini menunjukkan hal tersebut. Wa ghairuhu min babi aula. Ya, kalau kepada Nabi alaihi salatu wasallam saja demikian dikatakan batil, terlebih lagi ya kepada selain beliau alaihi salatu wassalam. Baik, ini kecocokan bab terhadap kitab tauhid. Baik, kita lihat penerangan beliau dari Syekh Shalih Fauzan terhadap ya, beberapa kata yang ada dalam ayat. Innaka yang artinya sesungguhnya kamu, ka kamu, anta, al-khitabu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, arah pembicaraan ya atau yang menjadi lawan bicara adalah siapa? An-nabi sallallahu alaihi wasallam. La tahdi. Tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah. Ya. Hidayah di sini yang dimaksud apa? Hidayata taufikin lidukhuli fil Islam. Hidayah taufik yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Ya, ini yang ditiadakan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Engkau tidak bisa memberikan hidayah. Maksudnya apa? Hidayah taufik ya, untuk memasukkan ke dalam apa? Islam. Wa amma hidayatu da'wati wal bayani fa inna rasulullah alaihi salatu wasalam yamlikuha. Adapun hidayah memberikan petunjuk yang berupa dakwah, seruan-seruan, wal bayan ya, penerangan-penerangan ya, memberikan petunjuk berupa penerangan-penerangan, kalau demikian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasalam memilikinya. Beliau bisa menerangkan, bahkan penerangan beliau, penerangan yang amat sangat gamblang, yang sangat jelas, beliau memilikinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-52. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Nabi, sungguh benar bisa memberikan hidayah ya, kepada ya, petunjuk jalan yang lurus. Memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa. Namun kalau hidayah yang berupa memasukkan seorang ke dalam Islam, beliau tidak bisa. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Man ahbabta hidayatahu. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Orang yang engkau cintai. Orang yang engkau cintai hidayatahu. Ya. Untuk mendapatkan hidayahnya. Ya. Sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Engkau enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau mencintainya. Walakin Allah yahdi may yasha, akan tetapi Allah Dialah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Yuwaffiqu lidukhuli fil Islam. Allah lah yang memberikan hidayah. Allah lah yang memberikan taufik kepada seseorang untuk masuk ke dalam apa? Al-Islam. Baik. Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Wahuwa dan dia, yaitu Allah, a'lamu, ya, lebih mengetahui, bil muhtadin, terhadap siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah tersebut. Ay artinya a'lamu biman yastahiqqul hidayata mimman yastahiqqul ghawayata. Allah lebih tahu, a'lamu, Allah lebih mengetahui terhadap siapa yang dia berhak untuk mendapatkan hidayah dari orang yang dia berhak untuk mendapatkan ghawayah, kesesatan. Ya. Baik, ini beberapa makna dari kata yang ada dalam ayat. Baik, kita lihat makna secara umum terhadap ayat ini. Al-ma'nal ijmali lil ayah. Yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la taqdiru ala taufiki man tuhibbu dukhulahu fil Islam. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak mampu untuk memberikan taufik kepada orang yang engkau mencintai, ya, orang tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Walakin nadzalika innama yakunu biyadillah. Akan tetapi hal itu adalah merupakan haknya Allah untuk memberikan petunjuk kepada seorang masuk ke dalam Islam, ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi yuwaffiqu man syaa'a lahu. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada siapa yang ia kehendaki untuk masuk ke dalam Islam. Taufik, kecocokan. Wa huwa a'lamu biman yastahiquhu mimman la yastahiquhu. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang, ya, lebih mengetahui siapa orang yang mendapatkan hak untuk masuk ke dalam Islam dari orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam Islam. Baik. Jadi jelas ya dari apa yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala di sini, ya, bahwa tidak bisanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan hidayah kepada siapa yang beliau cintai, ini tidaklah berlawanan dengan beliau bisa memberikan hidayah terhadap, ya, jalan yang lurus. Ya. Karena hidayah di sini dibagi menjadi dua, hidayah itu taufik, yang kedua hidayah itu al-irsyad wal bayan, atau di sini ad-da'wah wal bayan. Hidayah itu taufik hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Adapun hidayatud da'wah wal bayan, An-Nabi alaihi salatu wassalam memilikinya. Baik. Jadi dua ayat ini tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan. Baik, munasabatul ayati lil bab. Apa kecocokan ayat dengan bab yang dibawakan di sini? Anna fiha dalalatan wadhihatan ala anna ar-rasula alaihi salatu wassalam la yamliku durran wala naf'an wala ata'an wala man'an wa anal amra kullahu biyadillah. Bahwa pada ayat ini ada petunjuk yang jelas, yaitu bahwa Rasul alaihi salatu wasalam tidak memiliki kemadharatan dan tidak memiliki kemanfaatan, tidak memiliki hak untuk memberi, tidak memiliki hak untuk menolak atau menahan. Wa annal amra, dan bahwasanya semua urusan ini adalah biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha ar-raddu 'ala alladziina yunadunahu litafrijil kurubati wa qada'il hajat. Maka pada ayat ini ada bantahan terhadap mereka orang-orang yang menyeru kepada Nabi alaihi salatu wasalam atau memanggil Nabi alaihi salatu wasalam, berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tafrijul kurubat, untuk menghilangkan, menyudahi kegentingan-kegentingan, mara bahaya-mara bahaya. Wa qada'il hajat, atau untuk ditunaikannya hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Ya. Baik. Saya kira jelas ya penerangan ini ya. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang diambil faedahnya dari ayat ini? Yang pertama, ar-raddu 'alal ladzina ya'taqiduna annal awliya'a yanfa'una aw yadurruna wa yatasarrafuna ba'dal maut 'ala sabilil karamah. Ayat ini merupakan bantahan terhadap mereka orang-orang yang berkeyakinan bahwa para wali bisa memberikan manfaat. Bantahan terhadap mereka orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa para wali bisa memberikan mudharat. Para wali bisa bertindak tanduk setelah matinya mereka. Ya, ala sabil karomah. Katanya ini adalah bentuk karomah yang dimiliki para wali. Ayat ini bantahan bagi mereka yang memiliki keyakinan seperti ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, nabi saja enggak bisa, apalagi orang yang derajatnya di bawah an-nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, anna hidayat at-taufiqi biadillahi subhanahu. Bahwa hidayat at-taufiq adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayat at-taufiq di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, isbatul ilmi lillahi subhanahu. Ditetapkannya ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik. Yang keempat, itsbatul hikmati lillahi subhanah. Penetapan akan hikmah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, ibtalu ta'alluki bi ghairillah. Batilnya bergantung kepada selain Allah. Kita masuk pada apa yang dibawakan oleh penulis berikutnya. Qala rahimahullah, wa fi sahihi an ibnil musayyib an abihi qala lamma hadarat aba talibin al wafatu ja'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu abdullah ibn abi umayyah wa abu jahlin faqala lah ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah faqala lahu atarhabu an millati abdil muttalib fa'aada alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'aada fakana akhiru maqal huwa ala millati abdil muttalib wa aba ayyakula la ilaha illallah faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la astaghfirun lak ma lam unha anka fa anzalallahu azza wa jal ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba wa anzalallahu fi abi talib innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dalam kitab sahih disebutkan dari Ibnul Musayyib dari ayahnya, beliau berkata ketika tanda kematian hadir kepada Abu Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya. Sementara di sisinya sudah ada yang namanya Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal. Faqalalah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya ini, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Satu kalimat yang dengan ini saya akan berhujah nantinya di sisi Allah. Mendengar seruan Nabi kepada Abu Thalib, Abu Thalib ini, dua orang tadi dari tokoh kafir mengatakan kepada Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali dakwah beliau kepadanya. Lalu dua orang tadi pun mengulanginya. Jadi enggak mau kalah. Nabi mengharapkan keislaman Abu Thalib, sementara dua yang lainnya dari tokoh kafir ketika itu mengharapkan Abu Thalib tidak masuk Islam. Baik. Pada akhirnya, dari apa yang diucapkan oleh Abu Thalib, dia adalah berada di atasnya, di atas agama Abdul Muttalib. Abu Thalib matinya tetap berada di agamanya Abdul Muttalib, musyrik. Abu Thalib enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Maka Nabi SAW, dikarenakan Abu Thalib ini dari paman beliau yang sangat membela beliau, walaupun tidak masuk ke dalam Islam, tapi pembelaannya sangat melindungi Nabi SAW. Ibarat mobil sebagai bempernya, apa yang ada pada bagian depannya. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Turunlah ayat kepada beliau menegur apa yang beliau katakan ini. Maka nalin nabiyyi, tidak pantas bagi nabi, walladzina amanu, dan bagi orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun si musyrik itu adalah dari kalangan uli kurba, kerabat dekatnya. Abu Thalib paman. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, maka Allah turunkan tentang Abu Thalib ini, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinallahu yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia yang lebih mengetahui tentang siapa yang mendapatkan hidayah. Baik. Ya, penerangannya tidak jauh beda dengan apa yang ada di awal. Baik. Kita lihat apa yang diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang riwayat ini. Tarjamah Ibnul Musayyib, biografi singkat tentang Ibnul Musayyib, huwa Sa'id Ibnul Musayyib. Ibnul Musayyib namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Ahadul ulama wal fuqaha il kibar minat tabi'in. Salah seorang ulama dan juga ahli fikih yang terkemuka dari kalangan tabi'in. Kalau dikatakan tabi'in, ketemu sahabat, ketemu nabi ataukah tidak, Abdurrahman? Kalau tabi'in ketemu nabi kah? Tidak ketemu. Tabi'in itu murid para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muridnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata ba'da tis'in, beliau meninggal setelah 90 tahun. Fi sahih ay sahih al-Bukhari, artinya sahih al-Bukhari. An abihi al-Musayyib, dari ayahnya yaitu al-Musayyib. Sahabiyun. Ayahnya Ibnul Musayyib yang bernama al-Musayyib adalah seorang sahabat. Tuwufiya fi khilafati Utsman, beliau meninggal di zaman Khalifah Utsman. Lamma hadarat Abu Thalibin al-wafatu ay alamatuha wa muqaddimatuha, artinya tanda-tanda kematian dan ya muqaddimah-muqaddimah yang menuju kepada kematian. Hadarat Abu Thalibin al-wafatu artinya tanda-tandanya masih hidup. Ya ammi, ya ammi, ammi munada mudhaf. Ammi ini adalah munada mudhaf. Ya, ini tinjauan bahasa. Khudifat minhul ya'u, dihapus dari kalimat ini huruf ya-nya. Ammi, ya-nya dihapus. Wabakiyatil kasrotu, dan ditetapkan adanya kasroh di huruf mimnya. dalilan alaiha, yang mana kasrah ini menunjukkan atas ya yang dihapus itu. Nanti sampai ya insyaallah. Bab munada atau babun nida. Kalimatan bin nasbi alal badal min la ilaha illallah. Kalimatan dengan dibaca nasob, kalimatan bukan kalimatun atau kalimatin, ini sebagai badal dari la ilaha illallah. Ya, nanti sampai ya, badal apa lagi badal. Insyaallah sampai. Uhajja bi tasdidil jimi maftuhatan alal jazmi. Uhajja, tadi saya baca uhajju, yang betul uhajja bi tasdidil jimi maftuhatan alal jazmi bi jawabil amri minal mahajjah wahya bayanul hujjah ay ashhadu laka biha indallah. Dengan mentasdid huruf jim yang di fathah, dikarenakan dia jazm sebagai jawaban dari amr, ya, jawaban amr minal mahajah, yang dia itu adalah bayanul hujjah, ya, penerangan akan hujjah. Ai ashhadu laka biha indallah, yang memiliki makna aku mempersaksikan untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah. Atarhobu, ya, kata dua orang tokoh kafir di waktu itu, atarhobu an millati Abdul Muttalib, atarhobu atatruku, ya, akankah kau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Millati Abdul Muttalib, apa agama millah, ya, Abdul Muttalib ini? Hiya asyirku wa ibadatul asnam. Agamanya Abdul Muttalib adalah kesyirikan, penyembahan terhadap berhala. Ya, ya, musyrikun. Ya. Zakkarahu bihujjatil musyrikin. Zakkarahu bihujjatil musyrikin. Ya. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Ya. Sesungguhnya kami mendapati, ya, bapak-bapak kami atau nenek moyang kami berada di satu ajaran. Ya. Ini hujjah yang kuat, hujah yang kuat, padahal itu lemah, atau hujah yang paling puncak lah, yang dimiliki oleh orang-orang musyrikun ketika sudah mentok, gak bisa beralasan lagi. Oh, gak bisa beralasan lagi, dalil gak ada, ini gak ada, diakal-akali gak ada, pol-polanya begini, inna wajadna aba'ana ala ummah. Ini sudah merupakan warisan nenek moyang kami yang tidak bisa diganggu-gugat. Sudah pol itu. Kalau kita mendakwahi orang dengan dalil dia enggak bisa demikian-demikian, ya, untuk mematahkan kita biar kita diam, mereka mengatakan ini. Wis, kami ini sudah tenang dengan apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Berapapun ayat yang dibawakan sampean, berapapun hadis yang disampaikan sampean untuk merubah keyakinan kami, nihi, enggak. Kami tetap berada di atas agama nenek moyang kami. Gitu. Baik. Fa'ada alaihi nabiyyu ay a'ada alaihi maqalatahu wa hiya qawluhu ya ammi qul la ilaha illallah. Dalam riwayat disebutkan, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengulangi, ya, ucapannya kepada Abi Thalib ini, artinya apa? Mengulangi ucapan beliau, yaitu apa? Ya ammi Qul la ilaha illallah. Wa aada alaihi ay aada alaihi Abu Jahlin wa Abdullah maqalatahuma. Ya, mengulangi kembali ucapan mereka berdua, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah, ya, yaitu apa? Atarhabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib orang Arab, Abu Jahal orang Arab, Abdullah ibnu Abi Umayyah juga orang Arab, yang sangat paham tentang apa yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah. Tidak perlu penerangan. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam menawarkan kepada Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah, kedua orang tadi paham apa yang dimaukan dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Akhirnya agar Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan kalimat ini. Atarhabu an millati Abdul Muttalib. Abu Thalib pun paham dengan apa yang dikatakan oleh dua orang ini. Atarhabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau mau meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Mereka paham, Abu Thalib paham dengan apa yang dimaukan dari dua orang ini, yaitu apa? Jangan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sampai mengucapkan la ilaha illallah, berarti engkau membenci ya, agama Abdul Muttalib. Ya. Ya, agama kesyirikan, agama yang berupa penyembahan terhadap berhala-berhala. Baik. Huwa ala millati Abdul Muttalib istabdala rawi bi dhamiril mutakallim dhamirul ghaib istikbahan lil lafzi al mazkur. Huwa dia di atas agama Abdul Muttalib, ya, ar-rawi, perawi, ya, mengganti dhamir mutakallim dengan dhamir ghaib. Apa tujuannya? Istikbahan lil lafzil mazkur, sebagai bentuk untuk menjelekkan terhadap lafaz yang telah disebutkan. Baik. Wa aba ayakula la ilaha illallah, hadza ta'kidun lima qablahu. Ini adalah ta'kid, penguat terhadap apa yang sebelumnya. Ya. Maka nalin nabiyyi ay ma yambahi. Wa khabarun bimakna annahi. Maka nalin nabiyyi artinya ma yambahi, tidak pantas. Wa huwa, dan dia itu adalah khabar yang memiliki makna annahi, larangan. Baik. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan memberikan penerangan tentang makna secara umum terhadap hadis ini insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.